aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau setiap diri yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka tidak menyaksikan azab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka gembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lain halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin rabbil alamin. Pemirsa, senang sekali di Selasa pagi hari ini kita kembali jumpa, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat seperti biasa. Sekalipun mungkin di sela-sela kesibukan Anda banyak sekali yang harus Anda kerjakan, tetapi jangan lupa selalu ingat dan bersyukur kepada Allah atas apapun yang kita nikmati hingga hari ini. Selawat juga salam kita curahkan kehadirat Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Pemirsa dimanapun Anda, bahwa banyak sekali ungkapan yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah ujian. Bahkan dalam firman Allah ada intisari yang mengatakan bahwa tidak mungkin seorang beriman itu hidupnya tanpa melalui berbagai macam ujian. Hari ini kita akan membahas masalah itu, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita betul-betul tabah dalam menghadapi hidup ini, karena Allah sudah memberikan sinyalnya dalam Al-Quran bahwa tidak mungkin kita yang beriman hidup tanpa ada sebuah ujian. Bersama kami hadir narasumber Bapak Ustadz Haji Multazam yang jauh-jauh datang dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Di Bandung selama ini musim hujan terus. Waduh. Pertama sudah derderan terus. Tadi juga sepanjang jalan saya menuju ke sini lumayan agak-agak rintik-rintik. Tema kita yang akan kita bahas adalah tentang masalah hidup adalah ujian, Ustaz ya. Iya. Baik, dan juga bersama kita di sini ada ibu-ibu dari Majlis Taklim Masjid Besar As-Sofia dari Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Segitu-gitunya aja kumaha daramang. Selanjutnya nantilah ya Bu ya. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama Ustaz Multazam di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta silakan 0215743478. Baik Ustaz, ini kita sudah hafal lah dengan istilah hidup adalah ujian. Iya. Karena memang setiap kita mungkin, pasti juga, mungkin juga selalu mengalami, apakah itu ujiannya sifatnya kecil, apakah ujiannya sifatnya besar. Iya. Cuma yang kadang-kadang kita masih, sebetulnya kita juga sudah tahu bahwa tidak selamanya ujian itu menyedihkan, kan gitu. Tidak selamanya ujian itu membuat kita sengsara. Bahkan juga kesenangan adalah juga sesungguhnya merupakan ujian bagi kita yang betul-betul mau untuk berpikir. Silakan Ustaz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kesempatan di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Sebab hidup itu cuma satu kali yang diberikan oleh Allah. Iya. Maka barang siapa yang tidak pandai memanfaatkan hidup yang satu kali ini, maka dia akan merugi syakin fid dunia wa syakin fil akhirah. Maka untuk itu hidup adalah amanat, hidup adalah titipan. Maka barang siapa menyalahgunakan amanat dan titipan, maka dirinya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menciptakan hidup manusia dan jin itu adalah tujuannya untuk ibadah. Berarti yang jadi pertanyaan, sudah sejauh manakah hidup yang sesa ini, apakah kita memperbanyak nilainya adalah ibadah atau mungkin sebaliknya berbuat dosa. Maka untuk mengevaluasi diri kita di tahun 2009, sekarang sudah memasuki awal 2010, maka pandai-pandailah kita harus bisa mengevaluasi diri, karena hidup yang sebenarnya adalah ujian. Maka surat Al-Mulku mencantumkan tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Intinya adalah ujian. Yang jadi pertanyaan, apa sih bedanya antara ujian, antara peringatan dengan adab? Satu sisi bahwa hidup kita itu mungkin akan datangnya adab kepada kita dari Allah, karena kita tidak pandai mensyukuri, menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama adalah kehidupan. Banyak saudara-saudara kita yang sampai sekarang bahwa kehidupannya tidak pernah untuk beribadah kepada Allah. Dia hanya memikirkan untuk duniawi, hanya memikirkan kesenangan sementara, tidak pernah memikirkan bahwa kita akan kembali kepada Allah Sang Maha Penghidup, Sang Maha Pemberi Hidup. Maka untuk itu bagi kita harus merasa bersyukur yang hidupnya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali bahwa kita mentang-mentang sedang di jalan Allah kita sombong, kita merendahkan, kita menghina orang. Maka kesombongan itulah yang akan menghapus nilai ibadah dan nilai pahalanya. Maka untuk itu ujian yang pertama diberikan kepada manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka adalah merupakan adab bagi dirinya. Maka satu sisi ujian ada yang bentuknya khairun, kebaikan, ada yang bentuknya adalah syarun, yaitu kejelekan. Nah, posisi dikala kita sedang menghadapi kehidupan, mungkin hidup kita sedang menghadapi masalah, mungkin hidup kita sedang menghadapi problem, mungkin hidup kita sedang menghadapi tentang penyakit, mungkin hidup kita adalah sedang menghadapi tentang keluarga. Ya. Maka siapa tahu bahwa musibah itu merupakan ujian buat kita. Maka yang bisa menentukan itu musibah adalah ujian atau tidak, diri kita dengan Allah. Apakah posisi kita dalam keadaan beriman kepada Allah? Ataukah posisi kita sedang beribadah kepada Allah? Atau kita sedang keluar dari aturan Allah? Maka jikalau kita sedang beriman kepada Allah, dikala Allah memberikan musibah, maka itu ujianlah buat kita kehidupannya. Maka jangan sekali-kali kita mengeluh, apalagi kita berjelek sangka kepada Allah, yang akhirnya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi ujian, karena setiap orang pasti punya ujian yang berbeda. Ada yang mungkin sama, tapi tingkat kualitas dari berat atau ringannya itu tergantung kita yang merasakan. Nah, Ustaz, apa yang mesti dilakukan orang beriman jika menghadapi ujian? Apakah itu sifatnya kecil atau besar? Yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah buat kita, berarti bagaimanakah sikap kita supaya ujian itu lulus? Iya. Supaya kita digolongkan sebagai orang yang beriman, yang tabah untuk menghadapi ujian itu. Yang kedua, yang sabar kan. Maka kalau kita ingin lulus dari ujian itu, berarti kita jangan jauh dengan Maha Pencipta kita yang akan meluluskan kita dari ujian itu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kedua, jangan sekali-kali kita jauh dengan majelis ilmu. Karena keilmuan menentukan seseorang lulus dan tidaknya dari ujian itu. Yang ketiga adalah pergaulan. Maka kalau kita sedang betul-betul diuji oleh Allah, kalaukah kita salah gaul, salah masuk, dan salah bertanya, bisa jadi kita akan sasar bukan di jalan Allah. Maka tidaklah lulus baginya. Istilah kasarnya, kita sudah diuji tapi kita tidak di jalan Allah, maka bagi dirinya akan mendapatkan satu siksaan, dan kesimpulannya tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Berarti yang kedua, dengan kesabaran. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, langkah kedua kita sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti kita tidak ikhtiar, tapi sabar di situ sempurnakan ikhtiar kita. Yang kedua, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas yang ketiga, caranya supaya kita lulus dari Allah, jangan lupa dengan yang namanya salat. Maka salat adalah communication dengan Allah, konsultasi dengan Allah. Maka kalau kita sudah meninggalkan kewajiban pada waktu kita sedang punya musibah, berarti kita sudah celaka dua kali. Kita tidak boleh berkeluh kesah. Lalu kita mesti apa? Karena biasanya kan ya, ya Allah, apakah ini cobaan saya? Biasanya kayak gitu tuh kan lumrah. Apa itu juga tidak boleh? Tetapi di balik itu sebetulnya kita bukannya seuzon kepada Allah, karena kita yakin Allah memberikan yang terbaik buat setiap hambanya. Dan gini, Tanlili, siapa tahu jikalau kita melihat keluarga kita yang kita tidak senang, itu siapa tahu ujian Allah buat diri kita. Allah akan mengangkat derajat kita lewat orang itu tidak senang menurut kita. Lantas yang keduanya, melihat bandelnya anak kita, siapa tahu itu ujian buat diri kita. Maka disitulah Allah akan mengangkat, atau mungkin akan menjadi jalan ijabah doa. Atau mungkin kita sedang tidak senang kepada istri kita. Itu siapa tahu ujian buat diri kita. Maka janganlah kita membencinya. Atau sebaliknya, kita tidak senang kepada suami kita. Siapa tahu itulah cara Allah mengujinya. Jadi ada satu cara Allah gitu. Maka disitu benar-benar tadi kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Dengan kesempatan kesabaran, intinya kembalikan kepada Allah, lantas komunikasi dengan Allah yaitu lewat sholat. Maka insya Allah bagi siapapun yang bermusyawarah dengan Allah, yang bersilaturahmi dengan Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kepada makhluknya. Justru kita yang selalu mengecewakan kepada Allah. Jadi ulangi lagi, jikalau kita melihat di kantor tidak senang dengan teman, sikapnya atau mungkin perbuatannya, mungkin itulah ujian lewat teman kita. Tapi sebaliknya, kita di keluarga mungkin tidak senang kepada kakak kita, mungkin saudara kita keras kepala, mungkin saudara kita itu misalnya membuat kita benci, membuat kita kesal. Siapa tahu itu Allah melewat ujian lewat saudaranya. Betul. Buat diri kita. Karena ujian tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga anak di sekitar kita, suami yang ada bersama kita, bahkan mungkin lingkungan keluarga, teman, kantor dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian tanpa kita sadari, tetapi harus betul-betul kita sadari sesungguhnya. Baik, kita sapa pemirsa. Pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami. Materi kita sangat menarik karena ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa hidup adalah ujian. Tentunya masih di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, dan Anda di luar Jakarta ke 021 5743478. Nah Ustaz, gimana kita sadar bahwa sesungguhnya yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah ujian? Yang paling utama, kita harus bisa menentukan diri kita, posisi kita itu sedang beriman atau tidak kepada Allah gitu. Pertama iman dulu. Itu ya. Sebab jikalau kita ada sesuatu yang tidak senang kepada diri kita atau musibah yang terkena kepada diri kita, tapi kalau bukan di jalan Allah, itu intinya bisa peringatan atau mungkin bisa hukuman. Tuh, sebab ujian itu bagi orang yang sekolah. Di luar sekolah berarti bukan ujian. Maka pada dasarnya kita harus bisa menyikapi diri kita itu, apakah posisi kita sedang dalam keadaan rajin ibadah, sedang rajin taat. Karena tidak semua orang yang mungkin tidak rajin ibadah kelihatannya tidak diuji, tapi justru orang yang rajin ibadah juga sesungguhnya banyak ujian juga. Baik, wow, ini silakan. Makin tingginya pohon, makin kencangnya anginnya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat ya, silakan Pak Anto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Anto. Pak Ustaz, secara fitrah kita manusia sih maunya senang aja gitu Pak Ustaz. Iya. Rasulullah kan di Habib Allah gitu, kekasih Allah gitu ya. Tapi ujiannya paling besar gitu ya. Ada hadis juga, ujian yang berat itu ditimpakan pada nabi-nabi gitu. Kemudian wali-wali Allah, kemudian pada orang-orang soleh, kemudian mengikuti iman masing-masing. Tadi Ustaz juga sudah sampaikan. Cuman bagaimana gitu kita bisa menikmati kesusahan gitu Pak Ustaz ya. Artinya sehat dalam sakit gitu ya. Nah itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menikmati rasa sakit gitu ya. Dulu ya. Gitu ya maksudnya. Baik, kita terima. Assalamualaikum. Setelah Pak Anto? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Frida. Ibu Frida. Ibu Frida. Iya. Di mana, Bu? Di Bogor. Oh, di Bogor. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah 2 bulan ini mengalami sakit yang bisa dibilang tidak wajar gitu, Pak. Iya. Jadi sejenis santet gitu Pak, sudah berobat kesana kemari, terus rasanya sudah capek gitu. Saya dari Jakarta terus pulang pergi kemana gitu, terus bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Ibu mohon maaf kalau saya boleh tanya, Ibu Trida tahu dari mana kalau penyakitnya itu adalah santet? Yang saya rasakan memang aneh. Iya aneh Pak. Jadi punggung panas, kepala seperti kusut, kaki terus berat-berat. Sudah berobat ke dokter secara medis? Sudah. Pertamanya gejalanya mah. Iya. Tapi rasanya kok ini jadi saya merasa gimana ya? Jadi mah tapi ini seperti kesurupan gitu Bu. Bu Frida. Bisa hubungi telepon Pak Haji ya. Ini pribadi berarti ini. Iya. Nanti di nanti Ibu bisa menghubungi pihak TV juga, mungkin secara langsung bertanya kepada Ustaz Multazam. Makasih Bu Frida ya. Tapi ini mungkin secara umum juga tidak hanya Bu Frida yang mengalami, mungkin selain Bu Frida juga ada. Kita terima dulu yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Kita sudah bisa mendengar dengan Pak Herman. Dari Herman. Pak Herman di mana? Dari Serang. Serang. Baik, silakan Pak. Monggo Pak Herman. Mau tanya ini yang pertama. Iya, silakan. Itu wanita kalau keluar dari rumah tanpa izin, kalau tidak salah itu namanya nusus. Iya, betul, betul. Pengertian nusus itu apa? Iya, makasih ya. Pak Herman. Terus untuk berapa lama itu waktu nusus? Baik. Ya sudah, Pak Herman. Itu satu, yang kedua Mbak. Iya apa? Itu kalau operasi kelamin untuk wanita. Untuk kenyamanan rumah tangga itu gimana? Iya. Hukumnya menurut boleh nggak itu? Oh gitu, untuk kenyamanan. Ya. Ya. Makasih Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Herman. Ini dari Pak Anto terlebih dahulu. Gimana supaya kita sesungguhnya kan kita pengennya senang aja gitu, senang gitu. Padahal kesenangan itu juga sebuah ujian. Iya. Tapi kita kadang-kadang menyadarinya bahwa yang nggak enak itu sebetulnya ujian. Gimana rasanya atau gimana caranya supaya kita bisa menikmati kesengsaraan gitu Pak Ustadz? Karena yang sakit jangan terus mengeluh, aduh kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi justru menikmati bahwa itu adalah juga sakit nikmat dari Allah gitu. Yang paling pertama bagi kita adalah jangan ingatlah sakitnya gitu. Kalau kita ingin menikmatinya, tapi ingatlah siapa yang memberikan penyakit itu. Sebab robbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Di balik itu penyakit, siapa tahu Allah akan menguras dosanya dengan lewat kesabaran dia mengalami sakitnya. Lantas siapa tahu dengan adanya penyakit itu, siapa tahu Allah akan mengangkat derajatnya ujian setelah dia lulus diberikan penyakit. Atau mungkin Allah di balik itu akan memberikan kenikmatan yang di luar dugaan manusia. Karena kesabarannya, karena kepasrahannya. Maka kalau kita ingin menikmati secara batinnya, jadi kiat-kiatnya adalah ingat siapa yang memberikan penyakit itu. Lantas yang kedua, di balik itu penyakit pasti ada hikmahnya. Lantas yang ketiga, siapa tahu itu ujian, Allah akan mengangkat derajat kita dan akan mengabulkan doa kita lewat diberi penyakit. Maka kalaukah kita berobatnya di luar Allah, berarti dia tidak lulus dong. Seperti Butrida ini Ustaz melanjutkan. Iya. Menyangka bahwa penyakitnya adalah. Nah yang pertama ada? Bagi kita, jangan sekali-kali kita bersuudon dulu kan. Iya. Sebab bentuk penyakit aneh itu pandangan manusia. Iya. Maka kalau bisa, iya Mbak Prida ya? Ini mohon maaf, entah siapa saja yang sedang mendengarkan mempunyai penyakit yang dasarnya di luar dugaan, di luar akal manusia dan tidak dimengerti oleh manusia, lebih baik datanglah kepada ahlinya. Karena sesuatu perkara yang dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ahli di bidang lahiriahnya, ahli di bidang pengobatan batiniahnya. Insyaallah kalau Mbak Prida jadi betul-betul berkomunikasi, berkonsultasi, terus berikhtiar, tidak ada putus asanya, maka akan diperhitungkan oleh Allah pengorbanannya. Karena besar kecilnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya tergantung besar kecilnya pengorbanan kita. Itu maka jangan ibaratnya ada sesuatu kata-kata, wah saya sudah habis uang sekian, sudah habis sawah, berobat tidak sembuh-sembuh. Jangan sampai keluar kata-kata itu, maksudnya. Karena kita seringkali mendengar itu, waduh ngobatin si Anu, sawah udah dijual, rumah malah udah dijual, sudah bosen, sudah gitu habis kan? Benda gitu ya. Sudah bosen itu mengurus. Sebuah keluhan yang tidak boleh diungkapkan. Jadi tadi kan besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya pengorbanan kita. Mungkin disitulah Allah gitu. Lantas yang selanjutnya mungkin merupakan peringatan buat kita itu penyakit. Mungkin pernah kita mendolemi orang lain atau itibar, ya? Menyakiti orang lain. Seperti kita pernah menghina, lantas orang tersebut sakit. Itu lantas dia berdoa, sedangkan doa yang teraniaya, doa yang terdolimi itu diijabah doanya. Kalau gitu bisa disambungkan juga bahwa ada kausalitas antara musibah yang kita terima ataupun ujian yang kita hadapi dengan akhlak kita sehari-hari. Iya. Maka ada keterangan la yuhibbullahul jahra bisyu'i minal qauli illa man dulima. Minal qauli, ucapan yang akan didengar oleh Allah orang yang terdolimi. Jadi siapa tahu akibat orang yang didolimi itu dia memohon kepada Allah lantas diijabah doanya. Maka orang-orang di sekitar kita atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang punya pembantu atau yang punya apa istilahnya pendamping, jangan sekali-kali kita merendahkan, apalagi dengan kata-kata kasar. Lantas pembantu itu sakit. Pada waktu itulah dia memohon kepada Allah. Maka disitulah akan diijabah doanya. Maka bentuk penyakit, siapa tahu peringatan buat kita, pengevaluasian buat diri kita. Maka insya Allah diri kita akan bisa disembuhkan oleh Allah karena oleh diri kita sendiri. Iya, karena kita juga dekat dengan Allah. Iya, itu. Dari Pak Herman di Serang, hukum wanita yang keluar rumah nusyuz ini berapa lama? Dan apa sebetulnya nusyuz? Jadi, apa nusyuz? Intinya bahwa kalaukah suami ibarat menuruti dengan amal ma'ruf nahi munkar, kan boleh kita dong mengikuti suami kalau suami itu menyuruh dalam kebenaran. Ya. Tapi jangan diikuti walaupun suami kalau menyuruh dalam kemaksiatan. Lantas yang jadi pertanyaan Pak Herman, kenapa istri itu jadi dusun? Nah, ya kita kan suka menyudutkan gitu kan. Jadi lupa kepada kesalahan diri kita. Kita selalu mengingatnya kesalahan orang lain. Selalu kita apa mengulik-ulik tentang aib orang lain. Maka dirinya sendiri padahal ada sesuatu yang dilupakan, tapi orang lain tidak lupa gitu. Maka yang pertama Pak Herman, janganlah kita menyalahkan orang lain dulu. Coba kembali kepada diri kita. Kenapa istri kita keluar rumah gitu kan? Tanpa izin. Terus dengan bijak bil hikmah wal ma'idoh, insya Allah dengan kebijakan, dengan kelembutan, insya Allah istri akan bisa kembali lagi. Maka batas dari panusul itu kan 3 hari. Karena Rasul memberikan satu amanat, janganlah kamu bertengkar lebih daripada 3 hari. Hari urang mah istilah bahasa Sundanya apa? Pakekekekeh merkendaweng. Merkendaweng itu egois masing-masing. Kalau tidak dijemput tidak akan pulang. Sudi gitu. Sudi. Jadi saya kayaknya rendah gitu. Kayaknya hina kalau saya pulang tanpa dijemput. Gengsi ya. Itu yang keduanya laki-laki gitu, saya tidak akan menjemput. Itu merupakan pelajaran, gitu kan? Biarkan dia merasakan tanpa suami, atau sebaliknya istri biarkan merasakan tanpa istri. Akhirnya keras dengan keras, nyok jadinya, jadi nggak nyambung lagi ya. Ya mungkin saling apa ya, sabar hatinya gitu ya. Ini operasi kelamin wanita. Untuk kenyamanan rumah tangga ini atau kayak gimana? Pengobatan gitu. Iya baik. Ya intinya kita jangan sekali-kali membohongi kenikmatan dan merubah daripada kenikmatan Allah kan. Ya. Harus bersyukur. Mensyukuri nikmat. Nah ada, ya. Kalau kita sudah tidak mensyukuri wala ingkapartum ina adzabirasyadi. Ya ini kuncinya. Kalau dengan tidak tanpa rasa syukur, bagaimana kita bisa menikmati kenikmatan gitu ya? Kenikmatan gitu. Itu maksudnya. Jadi kenaahlah. Ya. Berterima, menerima apa adanya gitu. Syukurilah apa yang ada karena itu adalah sebuah kenikmatan gitu Pak. Herman, Pak Butrida dan Pak Ato terima kasih. Ya berikutnya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amar apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Gimana? Iya nih Pak Amar, ma'ruf nahi munkar. Iya, silakan Pak Amar. Aman, damang Pak Amar sehat. Baik. Damang pangestu. Pangestu. Aslinya orang mana sini Pak Amar? Saya orang yang Gempas Nami. Oh, Aceh. Masyaallah, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Mutazam. Waalaikumsalam. Ini nama tempat yang di depan itu gak tahan. Amin. Doa itu diijabah Allah. Mudah-mudahan doa Pak Mutazam selalu diijabah Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begini Pak Mutazam, selalu kita sebagai umat Muslim mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan pernyataan Allah dalam surat Az-Zariyat mungkin atau surat Al-Kabut, inna salati tanha 'anil fahsai wal munkar. Bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi kita melihat sekarang ini kemungkaran merajalela. di mana-mana. Kenapa tidak sholat itu mencegah kemungkaran itu? Itu yang kita bingung. Padahal sholat orang di mana-mana sholat. Jamaah lagi ya? Iya, nggak dapat mencegah kemungkaran. Jadi kemungkaran itu sampai ada Ustaz mungkin Abu Akilah mungkin menyebutkan orang dajjal itu antri sekarang jadi dajjal. Subhanallah. Iya. Jadi apalagi kita usaha kita untuk pencegahan kemungkaran mungkin dengan pejabat, dengan ceramah atau dengan doa yang berlemah-lemahnya iman. Ya. Mungkin itu. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa dari mana, Pak? Pak Zulkarnain, Pak. Pak Zulkarnain di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Pontianak. Iya, ya, silakan Pak Zul. Iya. Pak Kiai, saya mau tanya ini, Pak. Ya. Iya, silakan Pak. Masalah ini, Pak, yang kita maksud itu kemana itu, Pak ya? Dan masalah perjanjian itu. Gimana Pak, kurang jelas Pak. Perjanjian apa Pak? Ya maksudkan saya biasa baca kitab itu di ada Laf Mahfud, ada perjanjian bahwa. Oh iya lah. Mohon penjelasan Pak Cuy. Oke baik. Lahul Mahfud ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Zul. Iya, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Kita jawab dulu aja dulu. Jeda dulu. Tapi kita kasih satu dulu buat yang di studio. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Masjid Ayu Kolor, perwakilan bertanya kepada Pak Ustaz. Ibu Tarwi. Ibu Tarwi. Begini Pak Ustaz, saya mengalami banyak problem keluarga. Bagaimana solusinya untuk saya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sabar dulu jawabnya. Iya. Kita jeda sesaat, ibu-ibu nanti kita balik lagi. Pemirsa dimanapun Anda tetap bersama kami dalam Hikmah Pagi karena kami akan kembali selepas yang berikut ini. Ya. Kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia dan mudah-mudahan Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru saja mengikuti, kami sampaikan bahwa bahasan kita hari ini adalah tentang masalah hidup adalah ujian. Dan sudah ada tadi kurang lebih 6 penanya, tinggal 3 penanya yang belum kita jawab dari Pak Amar di Kebon Jeruk bahwa ada ayat Al-Quran memang yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tetapi ketika kita melihat kenyataannya banyak orang yang sholat dengan khusyuk, banyak jamaah di mana-mana, masjid selalu mengaungkan azannya, tetapi rupanya kemungkaran kok tidak pernah sirna. Apakah ini berarti sholat sudah tidak mempan lagi untuk mencegah kemungkaran? Gimana Ustaz? Sebenarnya Pak Amar bukan masalah ukuran sholatnya, tapi ukuran dirinya. Apakah dia mendirikan sholat, akimi sholat itu kan mendirikan, atau dia hanya melaksanakan itu? Atau amal sholat. Sebab bedanya antara mendirikan sholat akimis dengan yaitu melaksanakan, kalau orang yang mendirikan sholat itu ada dampak. Berarti total ya? Ada bekas. Tidak hanya ritualnya saja. Iya, ada bekas hasil daripada perbuatan dirinya itu. Sesuai dengan kalimatnya bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia bukan hanya menyerahkan diri secara lisan pada saat sholat, bukan saja hanya menyerahkan diri secara kolbu, dia menyerahkan diri secara total action. Semua dari panca indera dan segala perbuatannya itu tujuannya adalah untuk kepada Allah. Maka kalau dia pulang dari sholat lantas hilanglah sendal, hilanglah kotak amal, berarti belum sholat. Belum sholat. Dia baru melaksanakan sholat itu. Jadi ritual disebutnya. Dan mungkin juga sebaliknya, orang yang sudah arif atau akhlaknya bagus dalam hari-harinya tetapi dia jarang ritual, itu juga belum sholat ya misalnya. Sebab pada dasarnya bahwa keimanan seseorang ini, sempurna iman seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Iya. Kan? Maka apakah bekas dari sholat itu ada perubahan kepada akhlaknya, kepada perilakunya, kepada pribadinya? Seperti contoh yang sebelumnya sholat dia kata-katanya kasar, setelah dia sholat duhur kok jadi lembut gitu. Ada nilai perubahannya gitu. Iya. Maka silakan Pak Amar yang bisa membedakan adalah dirinya, iya. Yaitu apakah dia mendirikan sholat atau hanya sekedar melaksanakan atau ritual sholat. Berarti tidak ada salahnya dalam sholat, tidak ada ya. Tidak. Cuman orangnya aja. Cuman dirinya. Dirinya gitu saja. Baik. Kemudian Pak Zul, apa yang dimaksud dengan perjanjian Lauhul Mahfuz itu? Iya. Jadi sebenarnya itu kita sudah punya perjanjian dengan Allah. Contoh yang namanya umur, Allah telah menjanjikan kamu umurnya sekian. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Allah telah menentukan antara takdir yang baik dengan yang jelek itu. Minallah, itu dari Allah. Maka kita tidak bisa diukur oleh kacamata manusia. Keduanya, ini Teh Lili akan diberikan jodoh dengan orang ini atau dengan orang seberang, itu sudah ada catatan perjanjian dari Allah Mahfudnya. Lantas 2010 tanggal 12 kita akan bisa berkumpul di TPRI dalam acara Hikmah Pagi, itu sudah dicatat di Allah Mahfudnya. Cuman waktu yang beda dan tidak akan bisa masuk akal. Maka jangan sekali-kali kita merubah daripada takdir kita. Seperti contoh bahwa wajah itu sudah disedemikian rupa oleh Allah. Maka kalaukah kita tidak bersyukuri dan kita tidak berterima kasih, maka wajah itu suka dirubah. Gitu kan? Ya. Lantas yang namanya pinggul atau mungkin yang namanya apa saja, pada dasarnya dia sudah keluar dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaukah ada akibatnya, kalau ada sesuatu dampaknya jelek kepada dirinya, jangan salahkan Allah. Karena kau sudah melanggar dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau akan meninggal dunia dengan umur sekian, lantas dengan cara sekian, itu sudah ada perjanjian dan catatan Allah. Itu yang janji ruhnya atau apa? Iya, ruh kita. Karena pada dasarnya kan jasad itu adalah merupakan akibat daripada ruh. Itu jasad bisa dihargai karena ruh kita. Berarti sebelum kita lahir ke dunia itu sudah? Sudah. Malahan contohnya seperti setan, setan boleh dikeluarkan, kata setan boleh dikeluarkan dari surga, tapi izinkan kami untuk menggoda manusia hingga akhir. Yang keduanya, tidak boleh kami dimatikan anak turunan kami, tapi di akhir kiamat kami dimatikannya. Itu merupakan satu perjanjian, silakan. Nah, jadi mudah-mudahan hidup kita yang sudah dijanjikan oleh Allah, yang sudah diamanatkan oleh Allah, janganlah sekali-kali kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bu Tarwi, banyak problem keluarga, apakah ekonomi? Saya tebak aja, Bu ya. Ekonomi, keluarga, anak-anak, suami lah, apalah gitu, pokoknya banyaklah problem keluarga. Ya mungkin kita pribadi pun, setiap kita mungkin punya masalah dengan keluarga kita, apakah dari kehidupan bertetangga dan lain sebagainya. Ini gimana cara mengatasinya, Ustaz, supaya kesabaran itu selalu bersemayam di dalam hati gitu kan. Terus kekonaahan juga selalu kita bisa lakukan. Kita di awal sudah berbicara kan. Kalau ada keluarga kita yang tidak senang menurut pandangan kita, siapa tahu itu ujian dari Allah lewat anak itu atau keluarga itu. Lantas kalau ada saudara kita yang tidak senang kepada kita atau yang intinya benci kepada kita, mungkin satu sisi Allah mengujinya lewat saudaranya, dan satu sisi merupakan satu cermin buat kita. Mungkin di masa lalu kita pernah membenci sesuatu. Maka kalau kita membenci sesuatu, janganlah kita berlebihan. Siapa tahu yang kita benci itu jadi orang yang kita dekati, yang jadi sayang, malahan jadi jodoh. Cek orang sudah makaduh, ayang ina, sudah telah inti jodoh, gitu kan? Banyak orang yang sudah habis-habisan menghina, wah sudah pada dasarnya dia senang aja. Allah mempertemukan lewat saudaranya. Mungkin saudara dia dengan saudara kita ada pernikahan. Loh, kok yang saya hina di sini? Maka insya Allah, kalau kita tidak apa, kalau ada ujian, ada sesuatu yang kita tidak senangi, maka insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, musyawarah dengan Allah, konsultasi dengan Allah, yang pertama yaitu lewat dikir kepada Allah. Dikir yang terbaik kata Allah adalah sholat. Sudah lengkap dikir lisan, dikir hati, dikir perbuatan, dalam sholat ada. Malahan diterangkan bahwa kalau kita meninggalkan sholat, maka Allah memberikan satu ancaman kepada dirinya. Di dunia, bagi orang yang meninggalkan sholat, maka akan dicabut cahaya kesolehannya. Jadi orang jadi benci. Orang hilang, istilah bahasa ilmu-ilmu hikmah itu hilang auranya. Itu cahaya. cahaya kesolehannya oleh Allah akan dicabut. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan sholat, dia akan dipersempit hidupnya. Masya Allah. Entah kehidupan di dalam ekonominya, entah kehidupan dalam rumah tangganya, dari semua penjuru oleh Allah dipersempit. Maka dzikir yang terbaik, kata Allah, jikalau kita punya masalah dan problem, adalah sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, yakin, bagja, bahagia bagi orang-orang yang beriman. Iman yang mana? Karena Fir'aun pun beriman. Dia mengatakan amantu bi rabbik Musa wa Harun. Tapi beriman yang bisa membukakan kebahagiaan alladzina hum fi sholatihim khashi'un adalah sholat yang khusyu. Intinya sholat yang ada dampaknya kepada diri dan kepribadiannya. Oh gitu, ada. Itulah Ibu Tarwi. Jadi kalau kita punya permasalahan apapun, sekecil apapun, seberat sholat, apapun ya? Kebalikan lewat sholat, mendirikan sholat itu ya, insyaallah. Baik, berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dengan Bapak Habibi, Bojonegara Serang. Iya, silakan Pak Habibi. Iya, Bapak Kiai, selamat pagi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hidup ini, Mbak Kiai, ya kita sudah menyadari bahwa setiap muslim hidup di dunia merupakan satu ujian, di mana ujian itu adalah merupakan suatu kehidupan yang untuk membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Iya. Dengan adanya ujian ini, ya jelas tempatnya ada dua, yaitu surga dan neraka. Nah, ini yang saya tanyakan Pak Kiai, kenapa bangsa Indonesia ini selalu resah dan gelisah? Padahal itu baik enaknya atau tidak enaknya itu merupakan ujian. Iya. Nah, ini untuk bagaimana supaya tenteram dan merupakan ini semuanya kita sadari dari Allah. Terima kasih Pak Habibie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Habibie kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Dari Pak Haji Yori. Pak Haji Yori, silakan Pak Haji Yori di tempat ya. Hanya ini aja tentang penyebaran Islam di Indonesia itu banyak dikaitkan dengan tasawuf atau yang berkaitan dengan sufi. Itu saya mau tanya aja pemahaman tentang tasawuf dan sufi ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Yori. Pak Yori, Ibu, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Iya. Baik, silakan Pak Ustadz dari Pak Hati di Serang. Iya. Supaya bangsa ini enggak resah terus, gelisah terus, merasakan ketentraman di sana sini, gimana caranya? Allah telah memberikan satu gambaran kepada kita. Ala bidikrillahi tatmainul qulub. Akan datang kepada kita ketenangan jikalau kita zikir kepada Allah. Cuman banyak menyikapi kalimat zikir itu. Dia fasih mengatakan la ilaha illallahnya. Dia rajin ke majelis ta'limnya. Dia rajin yaitu ke tempat-tempat zikirnya. Tapi kok keluarganya meninggalkan sholat. Itu dirinya meninggalkan sholat. Maka pantas kalaukah bangsa kita itu dalam keadaan resah. Karena barang siapa yang ingin ada ketenangan, ketentraman, berarti harus dikir kepada Allah. Nah, mengaplikasikan dikir itulah bukan hanya di lisan, bukan hanya iling, bukan hanya ingat saja, tapi harus dengan sikap dan perbuatan. Maka insya Allah pada dasarnya bahwa sholat diakhiri dengan absus salam, dengan assalamualaikum. Berarti adalah kedamaian, ketenangan. Maka sudahkah kita membuat tenang kepada orang lain? Setelah kita sholat, sudahkah kita membuat orang itu menjadi tenteram? Ataukah dengan kehadiran kita bahwa orang itu jadi gelisah, jadi resah, malah jadi malapetaka? Nah, maka insya Allah kalau kita benar-benar sudah mengaplikasikan dikir, maka di Indonesia itu akan punya ketenangan dan ketentraman. Kecilnya aja, kalau di kita ada salah seorang, entah itu pembantu, yang tidak melakukan sholat, yang tidak memberikan sholat, lantas kita biarkan, maka kita di keluarga pun ikut terbawa dosanya. Bagaikan perahu kan, satu orang yang membolongi, masuklah air tersebut, tapi bukan hanya yang membolongi saja yang tenggelam nanti, tapi semua pun yang di dalamnya. Nah, begitu juga Kalaukah di antara satu di keluarga kita berbuat dosa, maka 40 tetangga itu akan terbawa. Rumah. Kalaukah dua terus, maka bangsa ini wajar. Kalaukah tidak tenang, tidak tentram, karena di mana-mana sudah merebak yang namanya maksiat. Lantas yang namanya sholat sudah dijadikan butuh tidak butuh, bukan dijadikan sebagai kepentingan kita kepada Allah, tapi sepertinya kok karena saya malu oleh mertua, karena saya malu oleh tetangga, karena saya malu oleh orang tua, nah itu bukan karena Allahnya, maka ketenangan akan datang kembali lagi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kembali kepada Allah dengan dikir. Dikir yang sempurna adalah sholat. Insyaallah siapapun akan bisa lolos dari amal perbuatannya jikalau lolos dari pertanyaan sholat. Iya. Yang terakhir dari Pak Haji Yori, ini penyebaran Islam beda apa, penjelasan Ustaz tentang tasawuf dan sufi ini seperti apa? Saya mohon maaf karena ini di luar judul. Insya Allah kita lain waktu, Pak Yori. Kita kembali lagi meneruskan yang barusan. Terutama yang sedang terkena penyakit di mana saja, yang sedang punya problem, ingat inna sholati syifaun, bahwa sholat itu adalah obat. Maka siapapun yang sedang terkena penyakit, entah itu di rumah sakit, entah yang sedang berbaring di rumah, atau mungkin di saudaranya, maka kembalilah kepada Allah lewat sholat. Hanya Allah yang akan menyembuhkannya. Hanya Allah yang akan bisa memberikan solusinya. Dan hanya Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka yang kedua, meneruskan tadi pertanyaan Ibu Tarwi. Kalau kita punya permasalahan tapi kita jauh dengan yang maha membereskan masalah, maka masalah itu akan bertumpuk dan makin bertumpuk. Yang kedua, bagaimanakah cara menyikapi itu masalah? Nah, masalah itu besar ataupun kecilnya tergantung dari kita yang menyikapinya. Kalau dikatakan besar, maka akan besar. Dikatakan itu kecil, akan kecil. Maka satu-satunya adalah kembali kepada Allah. Hidup adalah milik Allah. Kehidupan adalah milik Allah. Ujian pun adalah Allah. Maka supaya lulus dari ujian hidup kita, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ikhtiar kita kan ada dua. Ikhtiar pendekatan diri kepada Allah dan ikhtiar mengatasi kehidupan itu di dunia gitu. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang nakal gitu, selain kita selalu berdoa untuk anak itu menjadi anak yang soleh, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama anak-anak? Nah, ketika misalnya kita juga berikhtiar berdoa kepada Allah untuk minta rezeki yang halal dan berkah lagi banyak gitu kan ya. Cukup gitu, supaya cukup. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sulit untuk menemukan rezeki itu apa yang harus kita lakukan itu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kacamata agama, itu bahwa anak tersebut kalau memang benar-benar ingin merubah, maka di dalam diri kita itu sudah punya niat saya ingin merubah diri. Nah, sebab yang namanya batin tidak mungkin akan nyambung kalau bukan dengan batin lagi. Anak tersebut keras, anak tersebut lembut karena hatinya. Maka hati akan bisa tersentuh dengan hati lagi. Maka tanamkan dalam diri kita, niat kita, saya harus robah. Jangan hanya saya menyuruh anak supaya robah, saya sendiri tidak robah. Sebab apa yang didengar oleh, apa yang dilihat oleh anak, dan apa yang didengar oleh anak, itulah yang akan dicontoh oleh anak. Nah, sholat, kalau bapak, saya sudah tua. Itu sudah tua, kamu yang masih muda sholat, itu ngaji. Jadi kalau tidak ada contoh, tidak ada uswah, maka tidak ada bekas dan tidak ada dampaknya. Kepada siapakah dia akan mencontoh? Kalau ke anak itu akan rajin sholat, diri kita lah perbaiki sholat. Kalau anak itu akan menjadi lembut, menjadi orang yang benar-benar menghormati kita, ada diri kita lah yang menjadikan uswah dan contohnya. Baik. Terima kasih Ustaz, waktunya sudah habis. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih atas semua apa namanya ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, karena ini adalah jadi bekal juga buat kita semua. Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Salam untuk keluarga di Bandung ya. Pemirsa dimanapun Anda, demikianlah perjumpaan kita, bahwa inti dari perjumpaan ini adalah perbaiki sholat kita. Karena setiap ujian yang kita hadapi, kuncinya adalah hanya satu, sholat. Sholat tidak hanya sekedar ritual yang kita lakukan setiap hari saja, tetapi justru ada bekas dalam setelah sholat itu. Bahwa itulah arti sesungguhnya dari menegakkan sholat. Tidak hanya kita sholat wudu, terus sholat, terus selesai, tetapi ada implikasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali saat ini yang kita mungkin begitu susah untuk menghadapi hidup ini, mungkin ada masih kurang baiknya dalam kita melakukan sholat. Maka perbaikilah sholat yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan hari ini. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.